suha lodo panjang jali panutua angina sama salama saksina bulan anu sampoto saksina bentang warna ayah kesono ayah katresna ayah kadede ayah kadya ngabagi rasa bunga jembat jadua ayah kesono ayah katresna ayah kadede ayah kadya ngabagi rasa bunga jembat jadua sisi dijagi dan mengharapkan arti asik sanjana dan mengharapkan arti sanjana ulah ketika rasakan usah karena kedua kekurangan lupa-lupa karena nuntun karena asisi dijagi dan laut Pangandaran. Road to Chamber, I make a sparkle.